Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahma ba'd. Ada yang bertanya, apakah jasad yang masih utuh walaupun sudah dikubur bertahun-tahun menandakan bahwa jasad tersebut orang yang beriman? Wallahu a'lam. Dalam masalah ini, ada di sana hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala haram 'ala al-ard an ta'kul ajsad al-anbiya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Dan ini ijma' ulama bahwa jasad para nabi ya tidak dimakan tanah, utuh sampai dibangkitkan. Artinya hal itu menunjukkan kemuliaan ya, tidak jasadnya utuh dan tidak dimakan tanah. Naam. Ana mendapatkan kalam Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarh Riyadhus Salihin setelah beliau menyebutkan hadis ini dan keadaan kemuliaan para nabi tidak dimakan tanah jasadnya. Kemudian beliau mengatakan boleh jadi selain para nabi ada yang naam tinggal lama jasadnya ya tidak dimakan tanah, karamatan lahum, sebagai karamah bagi mereka. Artinya itu menunjukkan keimanannya dan itu karamah baginya. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan masalah ini, terkait dengan pelajaran kita nikmat dan adab kubur, ana ingin menambahkan satu faedah, yaitu terkait dengan apa yang disilahkan dengan dhammatul qabr. Ya, dhammatul qabr yaitu himpitan kubur. Karena telah datang pada hadis Aisyah, inna fil qabri la dhammah, wa dalam kubur ada dhammah yaitu himpitan. Law naja minha ahad la naja minha Sa'd ibn Mu'ad. Kalau ada yang selamat dari himpitan itu, maka Sa'd bin Mu'ad akan selamat darinya. Artinya Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, juga tidak selamat dari himpitan kubur itu. Nah, keterangan ulama, di antaranya ana pernah dapat keterangan Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam, pada ta'liq beliau, syarah beliau terhadap kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, bahwa himpitan yang terjadi pada orang yang beriman adalah dhammah khafifah, himpitan yang ringan. Ya, tidak ya sekeras himpitan kubur terhadap orang kafir. Ya. Ada juga keterangan ulama yang lain mengatakan bahwa himpitan tersebut sebentar, yaitu awal dia dimasukkan dalam kubur. Ya. Yani terhimpit. Kemudian setelah itu naam lepas dari himpitan itu. Beda dengan orang kafir. Nah, yang memang diazab ya dengan himpitan itu, dengan himpitan yang keras dan berat. Nah, dan berlangsung terus-menerus. Nah, masalah ini selesai. Pertanyaan itu masalah kasus. Bisa ditulis enggak? Hah? Nah, coba antum terangkan kalau anda bisa pahami. Jasa. Sebentar. Ini yang dituntut bayar listrik siapa? Kok ada yang punya usaha tidak paham? Nah, coba ditata yang bagus. Sekarang ini antum tadi menyebutkan pembayaran listrik, terus jasa, terus ada usaha dibayar dulu oleh yang punya usaha. Jadi ini pembayaran listrik itu orangnya yang punya usaha itu. Itu enggak faham mana. Yang punya usaha dengan pelanggan ini enggak faham mana keterkaitannya. Permasalahan gini. Ketika yang punya usaha membayarkan tagihannya, kan nanti dia ngambil jasa dengan asalnya beban tagihannya 30.000, terus tambah jasa 2.000. Jadi nanti pelanggannya bayar sebentar. Ini bayar kemana? Yang punya usaha siapa? Pelanggan siapa? Enggak paham mana. Soalnya Anda enggak pernah bayar listrik. Anda pakai pulsa. Anda rumahnya pakai pulsa. Jadi enggak paham ini. Habis pulsanya, Anda belikan lagi pulsanya, Anda masukkan nomor token, selesai. Jadi kayak gini enggak paham. Surahnya bagaimana? Coba diterangkan ini siapa ini yang misalkan. Hah? Kok ini ada pelanggan, ada yang punya usaha? Enggak paham mana. Ada yang bisa membantu? Bentar. Koperasi bayarkan, bayarkan. Oh. Baru faham mana. Jazakallah khair Pak Agus. Nah. Itu usahanya koperasi. Hah? Oke. Yani ada satu orang yang mewakili, ya. Membayarkan terlebih dahulu, iya, supaya mudah. Ya. Nah, dibayar sesuai dengan tagihan kan gitu. Ya. Nah, setelah itu dia ngambil jasa 2.000. Nah, jasa ini jasa apa? Untuk tenaga, waktu mengurus itu. Bensin dan yang lainnya enggak masalah berarti kalau itu. Jadi bukan dia mengutangi kan, bukan mengutangi kemudian dibayar lebih yang antum khawatirkan riba kan? Kayak seorang kok kayak ngutangi. Makanya tergantung akadnya. Itu ada akad sebelumnya? Jasa ya, berarti enggak masalah. Kalau akadnya jasa, insyaallah enggak masalah. Nah, artinya dibayar jasanya, dia yang mengurus keluar waktu, tenaga dan ya juga keluar bensin dan yang lainnya ya. Hah? Kenapa? Kalau memperhitungkan uangnya bukan. Nah, jasa dia mengurus. Karena dia yang mengurus gitu. Ini pembayarannya pergi ke dia membayar di tempat atau harus pergi dia? Ke tempat. Ada yang bisa langsung lewat SMS, langsung kan bisa. Enggak harus. Oh, boleh jadi dia di tempat. Boleh jadi dia di tempat. Nah, cuma menggunakan HP kemudian bayarkan gitu. Sekarang bagaimana dia tahu bahwa orang-orang ini harus bayar sekian sekian sekian gitu? Dia ngecek. Ya. Berarti dia keliling. Enggak, kan sekarang ada aplikasi atau lewat SMS bisa. Hah? Online bisa. Kan bisa tahu aplikasi pembayaran listrik bulan ini nomor meternya sekian, cek bisa. Oh iya, artinya butuh pekerjaan itu. Butuh pekerjaan berarti. Iya. Dia harus meluangkan waktu untuk ngecek, nyari. Ya butuh jasa kalau seperti itu. Enggak apa-apa insyaallah. Enggak apa-apa. Hah? Ini kan kita kan gitu diwisatakan para peserta untuk di sana. Kalau memang ingin sekerja mungkin nanti setelah salat maupun langsung gitu. Hari. Enggak apa-apa mungkin satu dua yang. Kan enggak semua. Iya, iya. Baik. Jelas ya ini? Iya. Nah. Jadi yang penting diperjelas. Dibedakan antara dia melunasi. Kan ada dua ini ceritanya. Dia dibayarkan dulu, ya kan? Nah, dibayarkan dulu. Jadi berapa yang dibayarkan untuk dia itu utang. Itu diperjelas. Misalkan fulan dibayarkan berapa misalkan. Contoh. Rumah fulan berapa? Berapa biasanya? 50 ribu. Rumah satu 50 ribu. Berarti utangnya dia 50 ribu. Rumah dua 60 ribu. Berarti utangnya 60 ribu. Ini dipisah. Bayar utangnya karena dibayari dulu. Ya. Kemudian dia dibayar jasa sesuai perjanjian jasa dia menguruskan itu tadi. Nah, menguruskan pembayarannya. Nah. Jadi akadnya dan niatnya bukan memberi jasa kepada dia, tambahan kepada dia maksudnya dikarenakan mengutangi, tetapi dikarenakan menguruskan pembayarannya gitu. Dibayari jasa karena menguruskan pembayarannya. Nah. Kenapa harus diuruskan seperti itu? Kenapa tidak diurus sendiri-sendiri? Ngantri apa? Ya berarti sudah, berarti jelas kalau gitu orang butuh jasa kalau gitu. Jelas berarti, semakin jelas. Berarti jasa. Jadi yang penting dipisah. Jadi tagihannya itu dipisah. Ini tagihan utang antum. Nih. Ini. Nah, kemudian tagihan jasanya, jasa pengurusannya ini sekian gitu. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini ada yang bertanya, apakah orang yang tidak pernah sholat atau jarang sholat, sholatnya cuma hari Jumat, kalau meninggal dunia kita boleh menyolatkan jenazahnya? Berarti ada dua ini, tidak pernah sholat, itu yang pertama. Yang kedua, jarang sholat, dalam kurung sholatnya hari Jumat. Yang jarang sholat ini sholatnya cuma hari Jumat, gitu. Nah, pertama, masalah orang yang tidak sholat, apakah dia kafir atau fasik, diperselisihkan oleh ulama. Nah, antum mungkin sering mendengar ya, bahwa pendapat yang mengatakan dia kafir kuat. Nah, mendukung seperti Ibn Uthaymin, ya, Mukbil, Al-Wadi'i, Ibn Baz dan yang lainnya. Nah, mendukung pendapat itu. Tayyib. Jika kita berjalan di atas pendapat ini, andaikan berjalan di atas pendapat ini yang mengatakan kafir. Nah, yang benar dalam hal ini, na'am, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, di hadapan ini ada fatwanya beliau, dari fatwa Nur ala Darb. Nah, kata beliau, annal qawla rajihah, pendapat yang rajih, anna tarikas shalah tarkan mutlaqan, bahwa orang yang meninggalkan salat mutlak tidak salat sama sekali, tidak pernah salat sama sekali. Nah, ya, yani la yusalli ay shalah minha, tidak pernah salat sama sekali, salat apapun tidak pernah, la jumaah wala ghairah, tidak pernah salat Jumat sekalipun, tidak pernah salat, dan tidak pula yang lainnya. Maka yang rajih, kata beliau, anna rajih fi hadza annahu kafirun kufran mukhrijan 'anil millah, bahwa dia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari millatul Islam, jadi murtad. Jadi itu kalau tidak pernah salat sama sekali. Nah, berarti kalau dia masih apa ini, sholatnya cuma berarti nggak masuk kan, nggak masuk dalam qaulnya Ibn Uthaymin yang kita dengar tadi. Nah, kalau begitu masih disolati dia. Nah, yang pertama, yang tidak pernah sholat sama sekali, bagaimana? Nah, ini juga harus tahu penempatan fatwa ulama. Ulama mengatakan yang tidak sholat kafir itu adalah hukum na'am, vonis yang sifatnya pemutlakan. Na'am. Tetapi penerapannya kepada orang tertentu ini harus memenuhi syarat. Karena kalau seseorang divonis kafir, ya takfirul mu'ayyan istilahnya. Nah, kalau yang pertama tadi itu kan tidak menunjuk siapa-siapa, cuma mengatakan barang siapa tidak sholat sama sekali, kafir. Nah, sekarang penerapannya, kalau ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, kita kafirkan dia? Kamu kafir, tidak pernah sholat, kamu kafir. Itu kafir, tidak pernah sholat sama sekali, kafir. Difonis langsung orangnya seperti itu. Nah, ini lain permasalahannya. Takfirul mu'ayyan seperti itu lain. Itu ada aturannya. Istilahnya apa? Nah, terpenuhi syarat untuk dikafirkan, ya, ternafikan penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Nah, apakah orang ini benar-benar sudah faham masalah ini atau tidak? Nah, masalah sholat ini tadi tidak boleh ditinggalkan, haram ditinggalkan sama sekali dan menjadikan orang kafir. Ya. Tayyib. Yakni butuh iqamatul hujjah. Nah. Tayyib. Yakni ada kalam Ibn Uthaymin rahimahullah yang menerangkan seperti itu. Nah, kalau penerapannya kepada orang tertentu, individu tertentu, wah ini hati-hati. Nah, barangkali belum tegak hujjah padanya. Kata Ibn Uthaymin, barangkali dia tidak faham kalau itu menjadikan orang kafir. Nah, tayyib. Jadi harus hati-hati kalau yang ya yang sifatnya ini tadi. Nah, vonis kepada orang tertentu. Nah. Di sini. Jual beli online lewat internet. Nah, apakah sah menurut syariat? Karena kita hanya melihat barangnya lewat foto, gambar, pembayarannya juga tidak langsung, karena pembayarannya via transfer bank. Nah, baik, terbang ini. Ini masuk dalam kategori jual beli barang dicukupkan dengan naam contoh barang. Nah, dengan contoh barang. Jika foto atau gambar tersebut sudah mewakili sifat barang yang diinginkan, nah, maka dari segi persyaratan bahwa maklum barangnya tidak majhul, berarti sah dari segi syarat ini tadi. Karena jual beli itu ada syarat-syaratnya. Nah, ada syarat-syaratnya. Nah, baru-baru ini anda mengadakan daurah tentang buyu di sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Kalian bisa simak. Itu belum selesai, nanti masih ada lanjutannya insyaallah. Mengupas khusus syarat-syarat jual beli. Nah, diantaranya ini tadi, ya, yang anda sebutkan. Tayyib. Kemudian, karena ini bentuknya tidak serah terima langsung, berarti barang yang diperjualbelikan ini tidak boleh barang ribawi. Tidak boleh barang ribawi yang dipersyaratkan harus taqabud, harus serah terima langsung. Nah, misalkan jual beli perhiasan yang terbuat dari emas atau perak. Ya, dibayar dengan uang kan? Nah, itu illat ribawinya sama. Nah, jadi dipersyaratkan harus serah terima langsung sebelum berpisah majelis. Sementara ini via internet seperti ini jelas tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak sah, kena riba nanti. Nah, adapun jika barang itu bukan barang ribawi, ya tidak dipersyaratkan harus taqabud. Nah, tidak masalah. Tetapi ya, yang jadi masalah di sini adalah banyaknya sekarang orang usaha, baik online atau tidak, dia menawarkan barangnya yang akan dijual padahal dia belum punya barangnya. Ini yang jadi masalah. Ini banyak. Ya, pada daurah tersebut anda diberi penggambaran tentang masalah ini macam-macam. Intinya ini banyak sekarang. Dia tidak punya barangnya. Tapi dia menawarkan ada barang seperti ini. Nah, barangnya di mana? Barangnya ada di tokonya orang. Barangnya ada di tokonya orang. Nah, dia tidak punya. Maka ini masuk ya dalam kategori gharar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, hadis Hakim bin Hizam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La tabi' ma laisa indak." Jangan kamu jual, menjual barang yang kamu tidak miliki, yang kamu tidak kuasai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, illatnya, faktornya adalah karena itu gharar, spekulasi terlarang. Nah, Qayyim sudah akad, belum punya barang. Saya itu baru nyari, boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Nah, dan seterusnya. Jadi kemungkinan banyak gharar, dan jelas dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kamu jual sesuatu yang kamu tidak miliki. Nah, jadi ini boleh dengan syarat-syarat tadi. Ya, barangnya sudah punya, memang dia punya, ada di sisinya, kemudian dia tawarkan. Baik. Juga di sana ada sebagian mengklaim bahwa dia semacam perwakilan, padahal setelah dipelajari ternyata bukan perwakilan. Kenapa? Ya memang betul ada pembicaraan antara dia dengan perusahaan tersebut mengatakan, ya saya jualkan. Ada pembicaraan. Tapi dia bukan berposisi sebagai wakil. Kenapa? Setelah dia tawarkan barang itu ke konsumen, pembeli, kemudian terjadi akad, ya. Setelah itu baru dia ke perusahaan yang punya barang, baru akad juga. Nah, baru akad juga. Jadi setelah akad dengan pembeli, baru dia cari barang itu, baru kemudian akad. Ini bukan wakil namanya. Membeli juga kan dia kalau akad lagi. Kalau wakil, dia tidak melakukan akad berikutnya dengan yang punya barang. Kalau dia wakil, karena memang dia mewakili perusahaan itu yang punya barang itu. Jadi akadnya cuma satu kali. Dia menawarkan barang ini barangnya. Nah, pembeli mengatakan, iya, saya pilih yang itu. Harganya sekian-sekian. Akad. Sudah. Setelah itu, ya, ini tadi, wakil ini tadi, ke yang punya barang itu, mengambilkan, mengirimkan atau memberitahukan, dan dia kirim. Dan tidak ada akad antara dia dengan itu setelah itu. Karena memang dia wakil. Dia bagaikan pemilik, mewakili pemilik. Nah, jadi membedakannya di situ. Kalau setelah dia akad dengan pembeli menjualnya, setelah itu dia ke yang punya barang atau perusahaan tersebut baru bikin akad juga, berarti bukan wakil. Bisa dibedakan? Ah, di situ. Nah. Ya? Dan itu walaupun enggak ada pesan makanan juga tidak. Heeh. Pokoknya beras. Seseorang belanja beras minta yang kesekian. Ternyata motor habis. Nah, terus mencari menarik itu. Nah, walaupun enggak ada pesan sebenarnya mau belajar. Iya. Tidak ada akad kan? Ya. Ada akad enggak? Biasanya kan anu macam-macam harga. Jadi minta pesan yang harganya umpamanya 10.000. Berapa kilo gitu. Diperjelas sudah berapa kilo, harganya sekian. Seperti akot gitu. Jangan bikin akot. Nah, saya cari beras yang seperti ini. Ya masalah kelaparan atau kenyang itu urusannya. Yang penting kita bicarakan sah tidaknya jual belinya. Antum beritahu saya tidak punya berasnya, cari di penjual yang lain yang punya. Gitu. Loh, kelaparan kok baru mau dicarikan? Cari di tempat yang sudah ada. Saya tidak punya. Mau makan sekarang, cari ke. Terus? Ya sudah katakan habis, yang antum minta habis, tidak ada sekarang. Tidak ada sekarang. Saya besok mau kulaan. Besok kita bicarakan. Kalau sudah ada, saya sampaikan. Apa bedanya sekarang? Apa? Oh, matinya itu maksudnya langkahnya lari. Loh, kenapa lari? Lah memang tidak ada. Nah itu tadi tawari yang ada beras yang ini yang harga ini. Kalau yang antum cari tidak ada. Besok ada. Ya. Besok baru kita bikin akadnya kalau sudah ada. Ya. Yang penting makan yang ini dulu, ya beli satu kresek aja. Yang penting tidak mati. Begitu. Kalau sudah bikin akad, ya saya pingin yang kayak yang ini. Sekian, harganya sekian. Ya, carikan. Ah, itu sudah akad namanya. Padahal belum punya. Ah, masuk. Tidak memenuhi syarat, masuk dalam ghoror tadi. La tabi' ma laisa indak, masuk dalam larangan itu. Tidak boleh. Jelas? Nah. Bagaimana posisi kaki ketika sujud? Apakah dirapatkan atau direnggangkan? Ada khilaf di antara ulama. Nah, ada dua pendapat. Tetapi yang rajih insyaallah taala na'am telapak kaki dirapatkan. Nah, dirapatkan. Nah, ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Baik. Di antaranya hadis dalam as-sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari ya. Di arah kiblat ada Aisyah radhiyallahu taala anha berbaring dan kakinya di tempat sujud. Nah, kakinya di nah. Pada hadis itu nah. Pada hadis itu gelap ya, rumahnya gelap, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, nah ulangi dalilnya adalah hadis Nabi SAW di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha salat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba mencari Nabi SAW. Nah, ya karena tidak ada di sisinya. Raba-raba kemudian dapat dengan satu tangan merabanya dan dengan satu tangan itu menyentuh kedua telapak kaki Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa berarti rapat. Karena dengan satu tangan bisa menyentuh dua-duanya berarti rapat. Karena kalau terpisah, dengan satu tangan tidak mungkin bisa meraba ke keduanya. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah anak yang belum mumayyiz dimasukkan dalam shaf salat? Ini cepat terbaca karena besar sekali. Kelihatan langsung. Nah. Bolehkah anak-anak yang belum mumayyiz dimasukkan dalam shaf salat? Nah. Dari keterangan ulama bahwa yang sah salatnya, yakni syarat sahnya salat adalah berakal. Nah, yaitu mumayyiz. Artinya kalau belum mumayyiz berarti salatnya belum sah. Nah, kalau belum sah berarti belum saatnya masuk dalam shaf. Belum saatnya masuk dalam shaf. Nah, walinya ya, bawa anak yang belum mumayyiz itu mungkin dia letakkan di depannya. Nah. Atau mungkin mengambil bagian sudut. Ya. Mengambil bagian sudut, terkadang di sudut itu ada yang sisa sedikit, ya anaknya bisa masuk di situ. Nah, baik, wallahu a'lam. Apakah boleh menamakan seorang dengan nama malaikat? Nah, bagaimana dengan seseorang yang dia telah dinamai dengan nama malaikat dari sejak kecil oleh kedua orang tuanya, apakah dia harus mengganti atau tidak? Nah, yang anda tahu ada perselisihan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan makruh. Nah, dihindari. Nah. Tayyib, jika dia ingin menghindari karena adanya pendapat tersebut yang memakruhkan dan dia ingin menggantinya, diganti saja. Nah. Wallahu a'lam. Bolehkah mengerjakan tata cara sunnah secara berbeda-beda dalam satu sholat? Seperti menggerakkan telunjuk pada tasyahud awal dan tidak menggerakkannya pada tasyahud akhir. Nah, maksudnya dua-duanya sunnah? Pertanyaannya, bolehkah mengerjakan tata cara sunnah secara berbeda-beda? Nah, artinya menggerakkan sunnah, tidak menggerakkan juga sunnah, begitu. Nah, ini masalah khilafiyah yang benar salah satunya. Nah, imma yang benar disunnahkan menggerak-gerakkan seperti pendapat Al-Albani dari awal sampai akhir, atau yang sunnah adalah tidak menggerak-gerakkan seperti pendapat yang dipilih oleh Muqbil Al-Wadi'i. Nah, tarjih salah satunya. Nah, tarjih salah satunya. Nah, teliti dalil-dalilnya, pelajari dalil-dalilnya mana yang lebih kuat. Nah, kemudian itu yang diamalkan. Kalau tidak punya kemampuan, nah, tidak punya kemampuan dalam hal ini dan bisanya taklid, sudah taklidi salah satu dari ulama yang berpendapat tersebut yang dianggapnya paling thiqah di sisinya. Nah, ayat yang dianggapnya paling alim di antara keduanya di sisinya. Adapun kami, wallahu alam, memandang bahwa yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya adalah tidak digerak-gerakkan. Nah, karena hadis yang menunjukkan digerak-gerak, yang menyatakan digerak-gerakkan, hadisnya syadz, hadisnya ganjil. Nah, ini riwayatnya keliru. Satu rawi pada hadis tersebut, pada hadis Wa'il bin Hujr, nah, Zaid bin Qudamah, dia menyebutkan bahwa digerak-gerakkan. Sementara sekitar 13 rawi lainnya yang kesikohannya lebih daripada dia menyebutkan menunjuk tanpa disebutkan bahwa menggerak-gerakkan, sehingga itu dianggap riwayat yang menyatakan gerak-gerakkan dianggap riwayat yang na'am, yang keliru periwayatan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membentengi diri dari penyakit was-was? Nah, doa apa bagi orang yang penyakit tersebut? Wal musta'an. Perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, kalbu-kalbu itu akan menjadi tenang. Nah, perbanyak zikir, kemudian jaga azkar subah, masa. Ya. Baik. Dikir-dikir semuanya. Diamalkan. Nah. Ya. Dikir subah. Ya, dihafalkan dikir-dikir itu kemudian diamalkan setiap hari. Nah. Dikir subah yang berakhir, ya, berakhir waktunya dengan terbitnya matahari. Nah, kemudian masuk waktu asar, dikir masa yang berakhir waktunya dengan maghrib. Nah, di salah-salah waktu itu perbanyak dikir-dikir. Banyak baca Quran. Nah, ya. Perbanyak sholat sunnah. Kemudian kalau ada was-was seperti itu, nah, dibuang. Jangan diikuti. Latas tersil. Jangan diikuti, karena itu dari syaitan. Nah, ta'awud. Nah, ta'awud kepada Allah SWT, berlindung dari syaitan. Nah, jadi yang jadi masalah kalau diikuti, wah, itu akan semakin parah, semakin parah. Nah, jadi itu dilawan, ditepis. Nah, jika di dalam hati ada dua kubu yang bertarung antara kebaikan dan kejelekan, apakah ucapan yang jelek akan dicatat oleh Allah? Ucapan yang jelek, kalau diucapkan, dicatat. Allah SWT berfirman, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Nah, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidaklah seseorang melafadzkan, mengucapkan sesuatu kecuali di sisinya ada dua malaikat, ya, pendamping akan mencatat. Malaikat itu rokibun, artinya mengawasi dia. Atid artinya hadir, tidak pernah gaib dari dia, selalu hadir. Jadi selalu tahu apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan. Nah, baik. Bukan nama malaikat itu, bukan Raqib Atid. Nah, malaikat Raqib Atid kan. Raqib kata ahli tafsir artinya mengawasi dia. Atid artinya apa? Hadir. Hadir bersamanya. Nah. Baik. Kecuali kalau yang dimaksud di sini ucapan hati, wallahu alam, karena diawali di sini dengan dalam hati ada dua kubu yang bertarung antara kebaikan. Nah, kalau yang dia maksud adalah ucapan hati, bisikan hatinya. Nah, ada bisikan kejelekan, semacam bisikan. Nah, selama kata ulama la yastaqir, selama bisikan itu tidak menjadi sesuatu yang menetap dan kemudian diniatkan, berarti tidak. Itu was-was aja, maka tidak dicatat. Nah, baik. Dan ada hadis yang menyebutkan hal itu, bahwa na'am dimaafkan bisikan dalam hati selama tidak diucapkan. Nah, selama tidak diucapkan. Tayyib, kecuali kalau itu menjadi niat, berniat untuk melakukan kejelekan. Kalau berniat melakukan kejelekan, maka dia tentunya dibalas dengan balasan nih, dengan balasan sesuai dengan niatnya. Nah, ya, kemudian setelah itu nanti dilihat lagi kalau apakah dia benar-benar mengerjakan atau tidak, nanti ada rinciannya. Yang jelas sebatas niat, memang tekad berniat untuk mengerjakan kejelekan itu, berarti itu dapat ganjaran niat. Baik. Sampai jam berapa? Allah musta'an. Nah, ada yang minta bimbingan dalam masalah sholat dan taat pemerintah. Dalam masalah sholat maksudnya bagaimana ini? Nah, artinya sholat. Maksudnya apa ini yang dinasihatkan masalah sholat? Nah, permasalahannya apa? Baik, taat pemerintah. Adapun taat pemerintah, ini masalah yang penting. Nah, ya, masalah yang sangat penting. Hatta di kalangan kita Ahlus Sunnah Jamaah Salafiyun butuh selalu ada pembahasan taat kepada pemerintah. Nah, khawatir di sana misalkan ada hal-hal yang kita tidak sadar, ternyata kita melanggar prinsip ini. Tetapi bentuknya sih bukan pelanggaran seperti pelanggarannya Khawarij. Nah, ya memang melanggar prinsip usul Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, yang memang mengkafirkan pemerintah. Nah, kemudian menghalalkan untuk memberontak, untuk diteror. Nah, tapi jangan sampai kita melakukan, kita meyakini kewajiban kita taat kepada pemerintah. Kita meyakini itu. Tapi jangan sampai terkadang kita ternyata melanggar. Nah, yang jelas terkait dengan masalah ketaatan kepada pemerintah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, syaratnya adalah pertama, taat kepada pemerintah selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun jika mengandung maksiat kepada Allah, maka kewajiban kita adalah taat kepada penguasa tertinggi. Penguasa kita dan penguasa pemerintah itu siapa? Allah SWT. Pemerintah sendiri wajib taat kepada Allah penguasanya. Penguasa alam semesta ini. Maka tidak mungkin kita demi menaati penguasa kita, pemerintah, kemudian kita bermaksiat kepada penguasa alam semesta, Allah SWT. Jika syarat ini terpenuhi, yaitu ketaatan tersebut tidak mengandung maksiat, maka kata ulama, ya, termasuk keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri, Al-Alama Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam Syarh Usul Sunnah, memberi rincian. Jika pemerintah memerintahkan sesuatu yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Memerintahkan rakyatnya untuk jaga salat 5 waktu. Ya, dan semisalnya. Nah, jelas wajib ditaati karena menaati di sini di samping taat kepada pemerintah, di sini menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kewajiban taat kepada Allah dan pemerintah di sini memerintahkan, menyuruh, menghimbau ya rakyatnya untuk menaati Allah SWT melaksanakan kewajiban. Jika diperintahkan oleh pemerintah itu adalah perkara syariat yang sifatnya sunnah, atau perkara yang merupakan hasil ijtihad mereka membuat kebijakan, maka di sini juga ditaati. Wajib ditaati. Baik. Misalkan ya, yang kita tahu peraturan-peraturan pemerintah, misalkan di jalan kalau lampu merah menyala harus berhenti. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada orang melihat lampu merah menyala di jalan kemudian dia tetap jalan, maka dia berdosa. Dia berdosa dalam syarah Riyadhus Shalihin. Karena dia telah melanggar kewajiban taat kepada pemerintah dilanggar. Jadi taat kepada pemerintah itu kewajiban, kalau dilanggar dosa gitu. Ada satu tambahan syarat yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri pada syarah Usul Sunnah. Di Rasul Jannah, syarah Usul Sunnah. Yaitu, nah, selama apa yang diperintahkan oleh pemerintah, ya, sesuai dengan kemampuan kita, kita mampu melakukannya. Kalau di luar kemampuan kita, fattakullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum. Kalau memang di luar kemampuan kita, ya, kita mau apa? Nah, kita berusaha. Tetapi kalau di luar kemampuan kita, nah, Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Melaksanakan kewajiban, taat kepada pemerintah adalah kewajiban. Taat kepada pemerintah adalah kewajiban. Nah, yang dengan melakukan itu, ya, kita berarti menaati Allah SWT yang memerintahkan kita untuk, yang mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah. Sebagaimana kewajiban kita taat kepada Allah, kewajiban kita taat kepada pemerintah, semuanya itu tentunya disyaratkan jika memang kita punya kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Nah. Nah, yang penting kita jangan mengakal-akali. Mengatakan, wah saya tidak mampu, ini di luar kemampuan. Padahal sebenarnya mampu, diusahakan. Nah, diusahakan, diusahakan. Nah. Baik, ini ada, nah. Fenomen yang melanda anak-anak salafiyun, syabab, bahkan juga para naam, aba, tentang kurangnya perhatian mereka dalam gerakan sholat atau ketika sholat berjamaah, yaitu mereka mengatakan ketika takbir ihram atau takbir intiqal terkesan semaunya, tangan tidak dibuka, ya, tidak menghadap ke kiblat, tidak sejajar dengan bahu atau telinga, naam. Ya, ini perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah, naam, yang seharusnya kita hidupkan. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun menjadi contoh dalam hal ini. Nah, ya, perkara sunnah yang menentukan naam sempurnanya sholat. Yani sempurnanya pahala. Ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka ini tolong diperhatikan, ya, kita semua. Ya, dan maslahatnya, manfaatnya kembali kepada kita. Pahalanya kita sendiri yang merasakan. Nah, kita sendiri yang merasakan. Ya, angkat tangan yang benar. Sunnahnya seperti ini. Nah, hadap ke kiblat seperti ini. Nah, imma ujung ini sejajar dengan bahu atau ujung jari ini sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, ya, bukan semuanya. Nah, ini kayak orang malas gitu. Nah, baik. Nah, sekarang harus dimulai dari aba tentunya. Biar dicontoh oleh abna. Nah, ya, kita-kita ini yang harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu kan memperhatikan. Di rumah lihat abinya sholat. Nah, dia juga gitu juga itu. Nah, anaknya lihat abinya sholat gitu. Dicontoh sama dia. Nah. Jadi, tarbiyah itu setiap kesempatan, setiap waktu ketika kita bersama anak dimanfaatkan untuk mentarbiyah anak kita. Nah, dimanfaatkan untuk mentarbiyah anak kita. Cara kita berbicara, ya, cara kita bersikap, bertindak itu diperhatikan oleh anak kita. Nah, perhatikan. Amalan-amalan kita di rumah itu diperhatikan. Kalau dia lihat kita di rumah rajin sholat sunnah, insyaallah na'am itu tarbiyah bagi dia. Akan beri semangat dia untuk juga rajin sholat. Melihat orang tuanya rajin sholat. Dia lihat bagaimana orang tuanya sholat dengan tata cara yang sunnah. Dia perhatikan, dia tiru. Nah, dia perhatikan, ya, cara bersikapnya beradab, berbicaranya beradab. Nah, begitu. Ya, dia dapati orang tuanya lembut di rumahnya. Nah, kalau menegur dia dengan lembut, ya, mengingatkan dengan lembut, memahamkan permasalahannya bahwa ini salah seperti ini. Nah, bukan main bentak aja pokoknya. Nah, anak enggak paham pokoknya dibentak, dipukul, ya. Jadi, nah, jiwa anak itu tidak tumbuh berkembang dengan sehat. Nah, ini penting. Ya. Nah, terkadang kan kalau kita di rumah itu tidak sabaran. Nah, apalagi kalau anaknya banyak sudah. Nah, ya memang harus sabar. Harus sabar. Nah, ya mungkin terkadang namanya kita tingkatan kita seperti ini ya, sesabar-sabarnya kita terkadang kita mungkin ada saatnya tidak sabar, tapi kan bukan jadi tabiat gitu loh. Nah, bukan jadi tabiat memang menyelesaikan masalah anak kita, ya, mendidiknya dengan selalu seperti itu, bentak pukul, nah. Nah, tapi kalau karena terkadang kondisi karena capek atau apa mungkin terjadi, ya itu hal yang wajar. Nah, tapi pada asalnya tidak seperti itu. Nah, dan nanti kalau pas terjadi seperti itu, ya, dikarenakan kondisi capek misalkan, nah, atau sakit, nanti diimbangi, cepat diimbangi karena itu. Nah, jadi maksudnya bukan berarti sudah anak saya sudah masuk ma'had. Madrasah sudah ditarbiyah di sana. Nah, selesai urusannya. La. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Nah. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga diingat isyarat telunjuk ketika tasyahud jari telunjuk tidak mengarah kiblat bahkan terkesan loyo. Ya nih, jari telunjuknya tidak bertenaga. Nah, ya mungkin kelaparan atau apa dia salatnya. Yang kuat gini, nah. Menunjuk ke kiblat. Nah. Ya ini mungkin sebagian jadi kebiasaan sudah. Nah. Atau boleh jadi ini tidak perhatian dia dengan tangannya ini. Mungkin pikirannya melayang kemana. Baik. Ketika merapatkan soft, tidak berusaha menempelkan mata kaki dan mata kaki. Dia berdiri. Nah. Dan seterusnya. Baik. Dan seterusnya. Al-Muhim, ini istilahnya tambih hal-hal yang merupakan sunnah. Nah, ternyata banyak dari ya, dia amati banyak dari kalangan kita yang ternyata kok melalaikan gitu. Nah, ini memang bagus ya. Ya, tambih ini supaya semuanya memperhatikan. Nah, oh, subhanallah. Sudah cukup sampai di sini mungkin. Nah, kita tidak terasa jam 10 nanti. Jazakumullah khairan. Nah. Moga-moga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Nah. Jadi, ana akhiri dengan mengingatkan intinya bahwa kita menuntut ilmu itu hanyalah wasilah. Yang menjadi tujuan kita apa? Beramal. Jadi jangan sampai kita sudah dengar ilmu itu berkali-kali tapi tidak kita amalkan. Keliru. Nah. Ya. Kita menuntut ilmu tujuannya untuk beriman dan beramal. Bukan sekedar untuk tahu. Untuk punya pengetahuan. Punya hafalan banyak. Punya maklumat banyak. Tapi tidak diamalkan. Nah, perkara-perkara seperti yang diingatkan tadi. Misalkan kita sudah tahu tapi tidak diamalkan. Keliru. Nah. Kita belajar untuk beramal. Nah. ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Nah, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima. Nah, barakallahu fikum dan na'am, semangat saling menasihati satu sama lainnya dengan cara yang baik, saling mengingatkan, na'am, saling memberi faedah. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, barakallahu fikum wa inahuna wa ilahuna wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.